Apabila kita sholat berjamaah dan kita mendapati imam rukuk pada rakaat pertama, apakah setelah selesai salam, saya harus menambah satu rakaat? Ya, ini silam pendapat ya di kalangan ulama. Dan saya sendiri yang saya pegang bahwa seorang itu wajib membaca surah Al-Fatihah. Apabila tidak membaca surah Al-Fatihah dalam satu rakaat, maka tidak dihitung satu rakaat. Berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit, riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Adapun sebagian hadis yang mengatakan kalau siapa yang mendatangi salat dan dia dapati imam ruku, dia ikut ruku, maka dihitung satu rakaat. Itu adalah beberapa riwayat, tapi semuanya lemah. Hadisnya lemah. Ada yang sahih, tapi pendalilannya tidak jelas mengarah ke sana.